الحمد لله الحمد لله رب العالمين فلا قوة إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله dulu di sebuah majlis ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Majlis taqarrub ila Allah, majlis mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla melalui jalur yang sangat-sangat terhormat dan mulia, yaitu belajar ilmu agama, di mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan: la taqumu as-sa'atu hatta yuqdha al-'ilmu. Tidak akan terjadi hari kiamat sehingga ilmu itu dicabut, hatta yuqdha ilmu, sampai kemudian ilmu itu dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana gambaran ilmu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dijelaskan di dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu: inna Allaha la yaqdhu al-'ilma intizaan yantaziruhu min suduri al-'ibad. Sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mencabut ilmu dengan mencabutnya dari dada-dada manusia, walakin yaqdhul ilma biqadri ulama. Tetapi Allah Azza wa Jalla mencabut ilmu itu dengan diwafatkannya para ulama, dengan diwafatkannya para ulama, sehingga isyak Allah Azza wa Jalla tidak menyisakan seorang ulama pun. Musibah itu bersusulan datangnya. Musibah yang paling berbahaya adalah besarnya peluang untuk menyesatkan kaum muslimin dari agamanya. Kedua, munculnya kebodohan di sana sini. Ini adalah ambang kehancuran individu, masyarakat, bangsa dan negara apabila berkuasa orang-orang yang jahat dan jelek di dalam agama. Kedua, berkuasa kebodohan dan kejahilan tentang agamanya, disitulah malapetaka besar datang. Akan terjadi peperangan yang berkepanjangan dan tidak punya ujung. Seorang anak akan rela membunuh kedua orang tuanya, dan begitu sebaliknya. Kehancuran dalam tatanan hidup manusia secara umum tentu akan berimbas kepada makhluk-makhluk yang lain. Oleh karena itu, termasuk bentuk dari ketaatan yang besar yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kepada seseorang, Allah bimbing untuk mempelajari ilmu agama. Allah mengarahkan untuk memahamkan ilmu agamanya. Ia pahami sebagaimana datangnya dari lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan bahwa salah satu dari tanda-tanda kiamat, ilmu itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang Islam sendiri tidak memahami ajaran-ajaran Islam yang mengandung kesucian, kesempurnaan, kemuliaan, kejayaan yang akan menyelamatkan dia di dunia dan di akhirat. Betapa banyak orang yang tidak tahu antara halal dan haram. Betapa banyak dari saudara kita yang tidak mengetahui tentang kedudukan antara tauhid dengan kesyirikan. Tidak mengetahui antara hak dan kebatilan. Betapa sering kita menemukan dan menjumpai, malah terjadi sebaliknya. Perkara yang haram menjadi halal. Perkara yang halal sebaliknya menjadi haram. Sesuatu yang membahayakan seseorang di dalam hidupnya menjadi pekerjaan dan perbuatan yang digandrungi, sementara sesuatu yang berguna bermanfaat untuk dunia dan akhiratnya menjadi sesuatu yang dibenci, sesuatu yang tidak disukai, bahkan sesuatu yang harus dimusuhi di dalam hidup. Ini memberikan arti dan makna bahwa kita orang-orang Islam sangat-sangat jauh dari ilmu agama kita sendiri. Maka oleh karena itu, tidak ada istilah terlambat dalam urusan keselamatan. Tidak ada istilah terlambat dalam urusan belajar agama Allah Azza wa Jalla. Karena seseorang akan mengkaji dan mendalami agama Allah Azza wa Jalla itu benar-benar sebuah taufik dari Allah, sebuah hidayah dari Allah Azza wa Jalla yang Allah anugerahkan kepada siapa yang dikehendaki. Ada orang yang dibukakan kesempatan untuk belajar pada dirinya, namun tidak pernah tersampaikan dirinya ke tempat belajar tersebut, karena memang tidak mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Sementara di sana ada orang yang tinggal di pelosok, tinggal di bukit, jarak untuk kemudian sampai ke majlis ilmu itu betapa sulitnya, betapa beratnya. Tetapi dia tetap memiliki semangat yang menggerak untuk kemudian mendatangi majlis ilmu, mendatangi majlis ketaatan dan taqarrub ila Allah Azza wa Jalla melalui majlis ilmu memang benar-benar taufik dari Allah Azza wa Jalla. Sebagai taufik dari Allah artinya sebuah hadiah bagi seorang muslim dan muslimah di dalam hidupnya. Yang kita sering menyampaikan apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Azza wa Jalla menginginkan kebaikan di dalam hidup seseorang, laki-laki, perempuan, orang tua, anak, tua, muda, dan seterusnya, Allah Azza wa Jalla membukakan baginya peluang untuk memahami agamanya. Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimat yang saya hormati, maka termasuk dari sebuah taufik yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla menuju majlis ilmu diringankan langkah kita oleh Allah Azza wa Jalla. Dikosongkan kita dari beban hidup. Bahkan Allah Azza wa Jalla memberikan kelapangan dada untuk kemudian karena kebaikan hidup tidak mungkin akan lahir dari kebodohan. Kemuliaan hidup itu akan lahir dari ilmu agama. Kehebatan dan kecerdasan seorang yang terlahir dari ilmu agama. Karena Al-Imam Sufyan Ibn Uyainah rahimahullah ta'ala mengatakan, orang yang cerdas itu, orang yang pintar itu adalah orang yang mengerti kebenaran. Dan barakallahu fikum, inilah yang disebut dengan orang-orang cerdas, orang-orang pintar. Karena jika seseorang mengenali dirinya, maka dia akan memahami bahwa banyak hal yang dia akan terdorong untuk kemudian duduk belajar agama Allah. Kehidupan hidupnya melalui agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah juga menceritakan seseorang kafir masuk Islam karena mengerti sebuah ilmu di dalam agama. Seorang kafir ini datang Nasara, mendatangi seorang alim. Katanya, agama atau Al-Quran itu, atau agama itu Al-Quran, berbicara dengan tentang semua perkara hidup. Orang tersebut, alim tersebut menjawab, oh iya, coba sebutkan saya di dalam Al-Quran bagaimana cara membuat kue. Nah tentu kalau kita mau baca dari awal sampai akhir, tidak ada pelajaran di dalam Al-Quran bagaimana membuat jajan ciput. Iya, Pak Mugi, ciput itu jajan jenis siapa? dikelompokkan ini, termasuk tidak akan ada. Tetapi sang alim ini benar-benar mengerti kelengkapan yang ada di dalam Al-Quran ini. Apa yang dilakukan oleh sang alim? Maka dia memanggil para tukang-tukang kue. Lalu kemudian barakallahu fikum, dia sang alim ini mengatakan, coba jelaskan kepada kami bagaimana cara membuat kue. Para ahli-ahli kue ini menjelaskan kepada sang alim. Sang Nasrani itu terus barakallahu fikum meminta, mana dalilnya, mana dasarnya, mana landasannya bahwa Al-Quran itu membongkar semua, memberikan jawaban terhadap semua bentuk kehidupan. Maka sang alim itu segera menjawab, qala Allahu azza wa jalla, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Sang alim itu mendatangkan ayat Al-Quranul Karim yang berbunyi, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah berfirman, bertanyalah kalian kepada ahlinya jika kalian tidak mengetahuinya. Konsep kesempurnaan agama ini menyebabkan si Nasrani itu segera masuk ke dalam Islam, bahwa demikianlah sesungguhnya Al-Quran Karim telah memberikan jawaban terhadap segala yang terkait dengan kehidupan pribadi Muslim dan Muslimah. Ini adalah salah satu contoh bahwa ternyata ilmulah yang akan menjayakan seseorang, yang akan menyelamatkan seseorang, yang akan menenteramkan seseorang. Bagaimana jikalau seorang bapak dan ibu yang mengidam-idamkan anak, mungkin perjalanan pernikahannya 10 tahun, di 10 tahun perjalanan pernikahannya dikaruniai seorang anak. Ketika dia terus berupaya memelihara, menjaga si buah hatinya sampai kemudian umur 5 tahun misalkan, datang penyakit yang menimpa anak tersebut. Lalu kemudian sang anak itu harus kembali kepada pemiliknya, yaitu Allah Azza wa Jalla. Maka jikalau sang bapak dan sang ibu tadi tidak memiliki ilmu, tidak menutup kemungkinan dia akan mencaci maki Allah Azza wa Jalla yang telah menentukan hidupnya. Dia tidak akan berlapang dada menerima sebuah surat takdir yang dia harus lalui di dalam hidup, sehingga tidak menutup kemungkinan akan berputus asa dari upaya dan usaha. Kenapa? Karena dia tidak memiliki ilmu. Tapi jikalau seorang al-ab, bapak dan ibu itu memiliki ilmu tentang agamanya, maka dia akan sadar, dia segera mengambil pelajaran bahwa dia dan istrinya tidak punya kekuasaan dan kemampuan apa-apa untuk menahan anaknya dari sebuah musibah yang menimpanya. Kedua, dengan ilmu akan tersadari bahwa hidup ini ada yang mengaturnya, hidup ini ada yang memilikinya, perjalanan hidup ini ada yang menentukannya, dia Allah Azza wa Jalla. Dengan ilmu dia akan barakallahu fikum mengembalikan kepada yang maha kuasa, ya Allah, engkau yang maha adil, engkau yang maha bijaksana di dalam menentukan perjalanan hidup. Engkau telah memberikan aku si buah hati ketika 10 tahun perjalanan 5 tahun dari anak buah hati ini engkau ambil kembali. Semuanya itu ada hikmah di belakangnya. Semua itu adalah keadilan engkau ya Allah. Semua itu adalah kebijaksanaan engkau ya Allah. Sehingga ketenangan dan ketenteraman benar-benar terwujud pada suami dan istri itu di saat dia benar-benar memiliki ilmu barakallahu fikum. Jadi ma'asyiral muslimat yang saya hormati, kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan kepada seseorang, Allah azza wa jalla akan memberikan taufik untuk dia mengkaji agamanya, mendalami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dan juga pernah kita sampaikan, jikalau seseorang ingin gampang perjalanannya menuju kebahagiaan yang sempurna dalam kehidupan dunia dan kebahagiaan yang sempurna di dalam kehidupan akhirat, ternyata harus ditempuh melalui jalur ilmu. Kata Rasul alaihissalatu wassalam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menggampangkan jalan seseorang apabila dia berjalan di dalam menuntut ilmu. Man salaka tariqan yaltabisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka dia mengais ilmu agama, mencari ilmu agama, mendulang ilmu agama, niscaya Allah Azza wa Jal dengan ilmu agama itu memudahkan jalannya menuju surga. Ternyata apa yang kita idam-idamkan dari kenikmatan yang sempurna di dalam surga, ternyata akan diperoleh dan didapati melalui ilmu agama. Oleh karena itu, tidak akan pernah merugi orang-orang yang belajar agamanya. Bahkan justru Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah predikat yang sangat terhormat, yang dengannya terbedakan diri-diri mereka dengan makhluk yang lain, dan dengannya pula menjadi orang yang terhormat di hadapan manusia. Kata Allah Azza wa Jalla, hal yastawi alladziina ya'lamuun wal ladziina laa ya'lamuun. Apakah akan terjadi kesamaan? Apakah sama antara orang yang berilmu, orang yang tidak berilmu dengan orang yang berilmu? Maka tentu jawabannya tidak mungkin sama. Kalau saja kata Allah Azza wa Jalla, antara dua anjing yang kita tahu status anjing dalam hidup di dunia ini, makhluk yang tidak berakal termasuk dalam makhluk yang kotor dan najis, barakallahu fikum, tetapi ketika diajarkan ilmu, maka anjing yang sudah diajarkan ilmu bagaimana cara berburu ini memiliki nilai kelebihan daripada anjing-anjing yang tidak diajari. Kalau saja makhluk yang diajari ilmu tidak berakal akan punya nilai lebih dari saudaranya yang tidak berakal dari makhluk yang lain sekelas anjing, bagaimana lagi kalau kita manusia yang terhormat, manusia yang dimuliakan oleh Allah, yang tinggi derajatnya di muka bumi ini, bila belajar agama, bila mengkaji ilmu agama, bila menyelami dan mendalami ilmu agama, tentu akan diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimat yang saya hormati, pada sore hari ini saya ingin menyinggung terkait dengan sebuah predikat hidup yang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla bagi setiap hambanya, laki-laki dan perempuan, yang disebut dengan predikat waliullah, walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama yang perlu kita ketahui, terlalu banyak informasi-informasi wahyu di dalam Al-Quran bahwa Allah Azza wa Jalla telah menyiapkan posisi dan kedudukan yang tinggi dalam kehidupan di muka bumi ini, yang akan berbuntut kedudukan yang tinggi ini sampai kelak dia menghadap Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi, sungguh amat sangat sedikit orang yang mau melirik kedudukan-kedudukan yang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Amat sangat sedikit orang yang mau mengejar posisi-posisi kemuliaan hidup yang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Banyak orang yang terlalaikan dengan dunia, yang dia tahu bahwa kehidupan ini bagaikan patah ruana. Di saat engkau mengejarnya dari kejauhan, engkau anggap air, tetapi setelah engkau mendekat, ternyata tidak ada sama sekali. Orang-orang sering tertipu dengan urusan dunia, sehingga tidak pernah ada kemauan dan keinginan untuk mengejar predikat-predikat tinggi, kedudukan-kedudukan mulia yang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla di kehidupan dunia ini, yang akan membawa dia barakallahu fikum untuk berpredikat tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla. Ma'asyiral muslimin, yang kedua yang perlu kita ketahui setelah kita menemukan jarangnya ada orang yang melirik kedudukan yang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang kedua bahwa kedudukan dan predikat terhormat di dalam hidup itu akan bisa diraih, bisa diperoleh, bisa didapatkan oleh siapapun juga. Tidak ditentukan apakah dia kaya, atau dia pemimpin, atau dia adalah orang yang menjadi pejabat, atau mungkin dia adalah tukang batu, tukang kayu, dan seterusnya. Semuanya punya kesempatan dan peluang untuk mengejar predikat terhormat di sisi Allah Azza wa Jalla. Termasuk dari sekian predikat yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla adalah waliyullah, derajat kewalian di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang sementara ini ilmu yang berkembang di masyarakat yang namanya wali Allah itu adalah orang yang mampu dan bisa melakukan keanehan-keanehan di luar kebiasaan manusia. Terbang di udara, berjalan di atas air, bahkan berjalan di dalam api tidak terbakar. Apa yang semisalnya, pekerjaan-pekerjaan aneh yang tidak pernah dilakukan atau tidak mampu manusia itu melakukan kapan dia mau dan kapan dia menginginkan. Ini sementara yang tergambar. Padahal kewalian di sisi Allah Azza wa Jalla itu tidak akan bisa didapatkan dan bisa diperoleh kecuali harus melalui jalur-jalur ketaatan dan pengabdian diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus dipahami. Sehingga tatkala Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala didatang oleh seseorang menceritakan kepada Imam Syafi'i, seseorang sebagai walinya Allah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala memberikan jawaban, jika kalian melihat seseorang bisa terbang di udara dan bisa berjalan di atas air, maka jangan engkau percaya kalau dia adalah walinya Allah. Jangan engkau tertipu dengannya sampai engkau melihat kelurusan dia di dalam beragama. Jadi yang menjadi patokan untuk menjadi kewalian wali Allah dalam pandangan dari Imam Syafi'i adalah kelurusan seseorang di dalam membawa agamanya. Dan tidak mungkin seseorang itu lurus dengan agamanya kalau dia tidak mengilmui tentang agamanya sendiri. Maka barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada kita bahwa derajat kewalian itu akan bisa diperoleh oleh setiap orang dan bagaimanapun statusnya. Lalu siapa walinya Allah kalau demikian? Allah Azza wa Jalla mengatakan, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. الذين آمنوا وكانوا يتقون. Kata Allah Azza wa Jalla, ketahuilah bahwa wali-wali Allah itu tidak pernah dirundung oleh ketakutan dan kekhawatiran, kesedihan. Kata Allah Azza wa Jalla, inna ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Orang yang tidak pernah dirundung oleh kesedihan, kekhawatiran dan ketakutan. Siapa mereka? Mereka adalah pertama orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, dan yang kedua orang yang berilmu, wa kanu yattaqun, orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, muslimat yang saya hormati, maka oleh karena itu barakallahu fikum, kita semuanya punya peluang untuk menjadi orang yang dekat dengan Allah, punya peluang untuk menjadi para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seseorang sudah mencapai kewalian di sisi Allah jalla subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu, dengarkan janji Allah di dalam firman-Nya. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman, man 'adani waliyan faqad adantuhu bil harb. Siapa saja yang memusuhi waliku, maka aku umumkan peperangan bersamanya, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi wali Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah orang yang benar-benar beriman kepada Allah, dan yang kedua orang yang membuktikan di dalam hidup takwa Allah. Kita sudah memahami bahwa ketakwaan itu tersirat dan terbentuk atau terlihat dalam ketaatan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jikalau seseorang muslim dan muslimah di rumahnya atau di luar rumahnya, seorang muslimah ketika hidup bersama suaminya, bersama anak-anaknya, selalu berbaju dengan takwa Allah, dia melaksanakan perintah Allah, dan dia berupaya untuk menjauhi larangan-larangan Allah Azza wa Jalla, pada orang ini terdapat predikat kewalian derajat waliullah pada diri orang ini pantas untuk menjadi kekasih Allah Azza wa Jalla. Auliyaullah itu artinya kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi bahwa kewalian di sisi Allah, menjadi kekasih Allah, tidak akan bisa diperoleh dan didapatkan melalui jalur kebodohan tentang agamanya. Karena untuk menjadi walinya Allah adalah menerima, mengilmui, mengamalkan segala apa yang itu merupakan pengajaran Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hidup ini. Sehingga di saat orang sedang dirundung oleh kesedihan yang berkepanjangan karena musibah demi musibah demi musibah terjadi, dia tenang dan tenteram hidupnya. Dia tahu bahwa semuanya ini adalah kehendak Allah. Dan dia tahu jikalau Allah Azza wa Jalla telah menghendaki pada dirinya sesuatu, tidak pernah akan tersalah. Dan dia tahu pula jika Allah Azza wa Jalla tidak menghendaki pada dirinya, tidak pernah akan mengenai dirinya sendiri. Maka dia akan menjadi tenang, dia akan menjadi tenteram, dia akan menjadi orang yang paling berbahagia. Bahkan dia adalah orang yang selalu bergembira di dalam hidupnya. Ma'asyiral muslimat yang saya hormati dan yang saya muliakan. Di sisi yang lain, kita juga harus mengetahui bahwa lawan walinya Allah itu adalah walinya setan. Para kekasih-kekasih setan, teman-teman setan. Maka untuk menipu orang, setan ini akan siap untuk berbuat apa saja. Terlebih kalau orang yang dekat dengan yang ini adalah orang yang terpandang di masyarakat, dilirik misalkan, maka setan ini akan siap membantu bagaimanapun yang jelas akan bisa menipu umat. Dia setan akan bisa menampilkan dirinya seperti orang ini mirip, sehingga dilihat di sana seolah-olah ini adalah wali Allah. Saya bertemu di sini, muridnya cerita, dia juga sama saya di sana. Ya, padahal setan ingin kemudian menggoda, ingin menyesatkan bahwa di sana ada wali setan. Dan setan akan siap untuk membantu apa saja. Mau terbang di udara akan dibawa oleh setan. Mau kemudian bisa berjalan di atas air akan dibawa oleh setan barakallahu. Selama manusia ini jauh dari Allah, melanggar aturan-aturan Allah, mungkin dia terjatuh dalam kesyirikan, sikap mengada-ngada di dalam agama, terlebih kalau sampai bermaksiat dengan terang-terangan. Dibahasakan kalau ini adalah karamah dan yang semisalnya, maka ini bukan walinya Allah tetapi walinya setan. Maka termasuk dari upaya penipuan iblis dan bala tentaranya adalah memunculkan wali-wali setan itu bagikan wali-wali Allah Azza wa Jalla. Maka dengan ilmu lah kita akan bisa membongkar, kita akan bisa menjelaskan, kita akan bisa menerangkan, kita bisa membimbing saudara kita agar jangan sampai saudara kita muslimin dan muslimat selalu menjadi tumbal di dalam hidup, selalu menjadi bulan-bulanan orang yang punya kepentingan buat mereka, dari mereka kepentingan duniawinya, barakallahu fikum, dimanfaatkan duniawinya dan seterusnya. Maka kesimpulannya bahwa kewalian adalah sebuah predikat di sisi Allah Azza wa Jalla yang sangat terhormat dan mulia. Setiap orang akan bisa mencapainya, setiap orang akan bisa mendapatkannya. Tidak kemudian barakallahu fikum dihususkan buat orang-orang tertentu, tetapi semua muslimin dan muslimat punya hak, punya kesempatan untuk menjadi walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah salah satu contoh bahwa tidak mungkin seseorang akan bisa mencapai derajat yang terhormat dan mulia kecuali harus melalui pengajaran ilmu agama. Rahimani wa rahimakumullah jami'an.